Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji baginya bahwa hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa taat dan ibadah kepada beliau dengan lebih baik lagi. Lebih-lebih kita telah memasuki di tahun baru 1431 Hijriah ini. Harapan kita semoga segala sesuatu menjadi baik ketimbang tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini di tengah-tengah saya kita banyak kedatangan jemaah dari berbagai macam wilayah, yang pastinya semoga kedatangan kita di masjid ini menjadi satu amal ibadah dan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan juga kita doakan kepada guru-guru kita, para kiai, para ulama yang ada di Indonesia, khususnya buat guru kita Ustaz Yusuf Mansur, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, keberkahan kepada beliau, sehingga tetap memberikan tausiah, ujian-ujian baik untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau seandainya Anda selama ini mengikuti pre-episode acara kita masih tetap membahas surah Tabarok. Dan insya Allah nanti kita kedatangan tamu suatu yang istimewa, adik-adik kita dari satu wilayah yang nanti akan membuat kita mudah-mudahan menjadi motivasi, memacu kita untuk lebih baik lagi dalam memahami ilmu Al-Quran insya Allah. Baik pemirsa dirahmati Allah, nanti juga Anda bisa lain telepon kepada kami, bisa hubungan langsung di 0218779000 atau di 0218779000. Pemirsa dirahmati Allah, baik kita serahkan langsung kepada Ustaz Yusuf Mansur untuk memberikan wejangan atau tausiah kita di pagi ini. Tetap dinikmati sedekah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dicintai Allah dan para pemirsa, mari pertama kali ini kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita, untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga-keluarga kita, dan untuk guru-guru kita yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakitnya, atau ada yang benar-benar lagi terkena kesusahan, lagi ada permasalahan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah hadiahkan dia senjata kesabaran, senjata keikhlasan, senjata tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah menentukan takdirnya bahwa masalahnya berlalu, persoalannya berlalu, hajatnya tercapai, penyakitnya sembuh. Mari kita tundukkan kepala bersama pemirsa yang ikhlas, yang khusyuk, yang ridha, kita hadiahkan amal dari membaca suratul Fatihah ini untuk mereka-mereka yang kita sebut di awal pagi ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka nasta'in. Maghfirat lahum wa rahmatullahi. Amin. Ya, kadang-kadang orang datang ke saya, "Ustaz, bagaimana nih urusan utang saya?" gitu ya. Ya, sebenarnya mah ya hidup mah dijalanin aja. Hidup mah dijalanin aja. Orang soleh aja banyak ujiannya. Apalagi yang emang rumasa, sholatnya belang-belentong. Puasa Senin Kemis gak ada. Urusan sama orang tua gak beres. Apalagi yang begitu. Yang soleh aja ada ujiannya. Sebab apa? Kemarin kita sudah sampai di ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta. A'udzu dulu. Ustadznya lupa, muridnya gue lupa. Iya. Murid bagaimana guru katanya ya? Iya dah. Saya minta ampun sama Allah. Minta maaf sama jemaah ya. Yuk kita a'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarokan dari Alladzi Ini kalau rame-rame mah apal ya. Ini kalau saya turun sendiri-sendiri apal gak nih? Apal. Baik, pemirsa, saya bawa hadiah istimewa buat saudara semua di pagi hari ini. Ini ada 3 ananda kita semua. Beliau anak-anak penghafal Al-Quran. Ya Allah, mudah-mudahan setelah pemirsa melihat beliau-beliau bertiga, timbul kemudian motivasi di hati kita. Kalaulah kemudian kita tidak lahir sebagai penghafal Al-Quran, mudah-mudahan anak cucu kita, kita jadikan anak-anak generasi penghafal Al-Quran. Omongan saya tetap lurus, omongan saya tetap konsisten, omongan saya tetap komitmen. Kita cetak 40-50 tahun yang akan datang, 30-40-50 tahun yang akan datang, kabinet yang semuanya penghafal Al-Quran. Kalau perlu negeri ini nanti dipimpin oleh seorang pemimpin yang menghafalkan Al-Quran. Agama lain gak usah takut. Boh, nanti kalau Indonesia dipimpin sama seorang penghafal Al-Quran, jadi jahat dong sama agama orang. Enggak, ini buktinya. Kita bayar sama orang. Bayar sih ngaku, emang. Ini maksudnya emang begitu. Orang kalau udah ada Al-Quran di dada dia, masa iya jahat sama orang? Kan gak mungkin dong. Kalau emang ada Quran di dada dia, insya Allah dia gak jadi orang yang jahat. Nah, ananda-ananda ini perkenalkan dulu siapa namanya, berdiri deh. Ini istimewanya beliau dari Bali. Oh, udah tahu? Oh, diomongin duluan ya. Iya. Siapa namanya? Habib. Habib. Tuh, lihat badannya emang Habib ya. Gede, nih. Fahmi. Namira. Namira, bacain surah Tabarok ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميد من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Buat pemirsa yang masih kepingin mendengar suaranya, jangan pindah channel dulu ya. Tetap di nikmatnya sedekah. Kita akan terusin ke pembahasan tafsir ayat yang 3. Kita akan belajar bagaimana Allah menciptakan dunia dengan segala kejadian yang ada di dalamnya tanpa cacat. Kita sering menganggap, kenapa ya nasib kami kok begini? Ternyata sekian tahun kemudian kita mengamini. Iya ya, kalau dulu enggak begitu, kita enggak begini. Subhanallah. Insyaallah pemirsa, kita akan lanjutkan. Kita bahas ayat yang 3 dari surah Al-Muluk. Silakan yang mau lewat. Kita sama-sama ngafalin ayat yang ketiga. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Bisa-bisanya kita kemudian mencela Allah. La tashtaki ilayya, kata Allah. Jangan kalian mengeluh pada aku. Jangan kemudian kalian menghujat aku gara-gara aku beri sedikit saja kesusahan. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menyeru kepada kita lewat ayat ini. Lu lihat melangit. Siapa yang menyusun dia sampai 7 tingkat begitu? Ma tara fi khalqir rahmani min tafamut. Kalian tidak pernah akan melihat ada cacatnya. Enggak pernah kalian akan bisa melihat ada cacatnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafamut. Sekarang kita bawa dah ayat ini kepada kehidupan kita. Sebagaimana kita bawa ayat pertama, ayat kedua, dalam kehidupan kita juga. Ayat pertama duluan kita udah bahas. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, ya, yang di tangannya segala kekuasaan. Lalu kemudian saya memperkenalkan kepada diri saya dan kepada ibu dan bapak semua tentang kekuasaan Allah yang sering tidak kita kenali. Kita selalu menyangka kesembuhan adanya di rumah sakit, di dokter, di obat. Hingga kemudian kita tidak mau berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nungguin bocah di rumah sakit 7 hari 7 malam kita sanggup. Giliran pantat kita bawa buat sholat malam, bawa anak pengen 2 rakaat aja. Kita jalan terbang ke rumah sakit yang jauh, Guangzhou sana Cina. Namanya aja kita baru dengar. Tapi kita redok jalan ke sana. Masjid yang tiap hari namanya kita kenal. Masjid yang tiap hari nih kita dengar di telinga. Kita gak mau datang. Padahal biyadihil mulk. Di tangannya segala kekuasaan. Mau apa aja yang kita kenal bukan Allah. Tapi manusia. Mau mobil yang kita kenal showroom. Mau mobil yang mau kita kenalin dealer. Mau mobil yang kita kenalin leasing. Bukannya Allah. Coba gelar sejadah, ambil wudu, kita sholat. Bilang sama Allah, saya butuh mobil ya Allah. Saya butuh mobil. Kita bilangin, kita mau pergi jauh, kita butuh mobil. Percaya sama Allah. Biyadihil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita percaya, akan ada tamu tuh yang datang. Aneh dengar ente mau ke Kalimantan. Iya. Ntar ke bandara aneh yang nganter deh. Bener nih, iya aneh yang nganter. Di sana juga ada teman aneh. Teman aneh di sana nyiapin mobil buat ente. Dibikin kelar sama Allah. Bahwa setelah itu pulang ente gak punya mobil lagi. Minta lagi aja terus sama Allah. Nah, susah amat. Ingat cerita kita tempo dulu. Ada kita punya saudara. Pengen lebaran punya mobil. Minjem duit buat beli mobil. Kita anterin dia. Tapi bukan ke showroom. Kita anterin dia. Bukan ke bank buat ngambil duit. Kita anterin dia. Bukan buat leasing mobil. Kita anterin dia. Buat ngambil wudu, sholat, minta sama Gusti Allah supaya hari raya besok bisa diberikan mobil. Alhamdulillah. Kemudian ada dia punya tetangga yang pulang kampung. Selalu ada cara. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tuh maha kuasa atas segala sesuatu. Titip kunci rumah, titip kunci mobil. Silakan dipakai nih mobil kalau emang mau dipakai. Ini duitnya buat selama dipakai. Udah dapat mobilnya, dapat juga duit. Lapor nih sama kita nih yang jadi saudara. Luar biasa, subhanallah, emang udah top. Dia bilang, Allahumma kun fayakun. Bisa gak ya kalau nih mobil gak diambil-ambil sama yang punya? Asal doanya saya bilang kagak jahat, insya Allah bisa. Kalau doanya begini jahat nih. Ya Allah, nih mobil udah di sini nih ya. Jangan sampai diambil sama dia deh. Allahu Akbar. Kita sholat, jahat tuh namanya. Ya kan? Tapi kalau kita rayu Allah, rayunya bagaimana? Selama nih mobil ada di kita. kita cuci dia sambil baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita buka dia pintu pakai bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk nih mau nyetir, ya, kita baca dulu Al-Baqarah, ya. Insyaallah enggak jadi begitu. Kelamaan. Ini mobil akhirnya memilih. Kenapa? Karena ini mobil juga makhluknya Allah. Apa kata ini mobil? Ya Allah, aku lebih suka sama majikanku yang baru ketimbang majikan yang lama. Biar kemudian mobil ini yang menentukan sama siapa kemudian dia bertuan. Karena Allah memerintahkan kepada dia untuk memilih kepada yang subhanallahi ma fis samawati wal ardh. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Setelah dia berdoa pagi, siang, sore, malam, selama hari raya dia doa juga. Alhamdulillah ini mobil tetap diambil. Sama tetangga? Tetangganya. Kenapa? Ya emang dia yang punya. Masa-masa nahan. Tapi istimewanya apa? Istimewanya udah kita belajar kan kemarin. Benar-benar wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia balik lagi tuh tetangga nanya. Ente suka gak kemarin pakai mobil anak? Alhamdulillah. Kalau gitu bayarin, nah ini gak suka. Lo bayarin, gak suka. Terus kita berlanjut lagi ke ayat 2-nya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Gak usah takut sama kesusahan. Yang kita takutin ketika kesusahan datang, iman kita gak ada. Gak usah kita takutin sama musibah yang mau datang. Yang kita kudu takutin ketika musibah datang, tawakalnya gak ada. Gak perlu kita takutin sama segudang permasalahan hidup yang hadir, lahir di ketupan kita. Kenapa? Karena semua yang menciptakan dan mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau emang dia yang ngatur, kalau emang Allah yang ngatur, kenapa kemudian kita tidak berlindung saja kepada Allah? Ya Allah, aku berlindung dari hakada, uhakada, dari begini dan begini. Lalu kemudian disusul lagi dengan ayat ketiganya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafa. Enggak bakal ada cacatnya gitu. Terbakar nih ruko, terbakar nih usaha kita, habis, enggak bersisa. The winner akan mengembalikan kepada 3 ayat pertama yang sudah kita pelajari. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Di depan kita punya ruko yang kebakar. Di depan kita punya warung yang kebakar. Di depan kita punya usaha yang habis dilalap api. Saat itu kita bisa mengabalkan kepada Allah. Farji'il basar hal tara min futur. Thummarji'il basar karrataini yang qalib ilaikal basru khasi'a wa huwa hasir. Kita bilang sama ni warung, kita bilang sama ni toko, kita bilang sama ni ruko. Tugas kamu memang sudah selesai. Allah memberikan kamu buat kami. Agar kami bisa menyekolahkan anak kami hingga kemudian menikahnya. Baru kemarin anak kami yang terakhir menikah. Engkau kembali kepada Tuhanmu. Farji'il basar hal tara min futur. Summarji'il basar karrataini yang qalib ilaikal basru khasi'a wa huwa hasir. Adem. Adem. Pengen nama ya, saya menjadikan ini nikmatnya sedekah, pengajian tabarok. Ini pengajian tabarok ya, saya udah bilang. Satu ayat saja kita upas. Enggak cukup kita 10 episode. Saya dibisikin sama Haji Panji, ya, sama teman-teman TPI. Ustaz, kita udah 5 episode. Ingin hati saya kemudian mengatakan kepada pemirsa semua. Kita ngaji bab yang namanya bismillah saja. Kayaknya seumur hidup kita ngaji. Enggak bakalan itu selesai. Tentu saja kita harus cepat akhiri. Supaya kemudian besok kita bisa pindah ke surah yang lain. Terus bagaimana dengan pembahasan yang belum selesai? Hari Jumat pagi di pesantren, ya, ada pengajian tafsir. Langsung dari masternya. Bukan dari saya murid nih. Hari Jumat pagi di pesantren Darul Quran, ibu dan bapak boleh datang tuh. Habis sholat duha di Jumat pagi, ngaji kitab tafsir. Yang ngajar seorang doktor. Langsung dari Universitas Al-Azhar bukan yang di Kebayoran nih, ya, tapi yang di Mesir sono di Kairo. Ngaji dah tuh ke sono. Ambil tuh sebanyak-banyaknya. Kalau di sini enggak bisa banyak. Kita baru segayung iklan. Segayung lagi iklan. Segayung lagi ustaznya kabur. Saya kan. Iya. Terus di mana lagi kita bisa mengambil itu ilmu? Ah, banyak ustaz di sekeliling ibu dan bapak semua. Datengin dia, bawa martabak. Assalamualaikum ustaz, nih martabak buat ustaz. Panggil anak-anaknya. Panggil anak-anak ustaz. Anak-anak ustaz di mana ya? Oh, ada sebentar ya. Kakak panggil. Ada 5 anaknya, amplopin surang 50. 50, 50, 50, 50. Terus baru bilang masih ustaz, "Ustaz, ajarin kita dong." Ajarin apaan? Ajarin tabarok, alhamdulillah. Ya, siap. Apakah kita nyogok tuh ustaz? Emang kita sogok dia supaya dia mau ngajarin kita. Lah, emang apa mau guru sih? Ah, mau guru mau bawa yang begitu. Kita jadi sedekah. Insyaallah. Kemana lagi? Kita belajar lewat anak kita. Santrenin anak kita. Boom, kirim ke sana, kirim ke sini. Boom, kirim. Bilang sama dia, "Nak, gurunya mama adalah kamu. Kamu belajar yang sungguh-sungguh, mama tunggu 6 tahun yang akan datang supaya kamu bisa ngajarin mama." Alhamdulillah. Terus sama siapa lagi? Sama suami. Belajar sama suami. "Ustaz, saya belum kawin." Ya sama suami orang belajar. Lah kalau ngaji sama suami siapa? Lah suami orang kan, emang saya salah ngomong apa? Ini suami siapa? Oh mas, itu belajar sama siapa nih? Ya sama suami orang. Tapi kalau ada suami sendiri, afdol. Belajar sama suami sendiri. Makanya nyari suami yang ustaz. Nih, kayak begini modelnya nih. Alhamdulillah. Jadi pagi-pagi jadi ngaco ya. Alhamdulillah. Udah pokoknya mah belajar, belajar, belajar. Sama siapa kita belajar? Sama yang ngerti tentu saja ya. Jangan sampai salah guru. Baik, kita akan lanjutkan. Kita langsung nanti mendengar bacaan dari Ananda yang luar biasa ini. Tapi setelah yang satu ini. Terusin yang tadi. Qalu bala qad ja'ana nadhiru fakannabna wa qulna ma nazzalallahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Yang sudah hafal tabarok mana? Ngacung, ngacung, ngacung. Ayo. Oke, bersuara ya. Barengin, ikutin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَاحْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَقُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَقْشِفَ بِكُمْ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ basir. Aduh, kayaknya pengennya gak berhenti dengerinnya ya. Ada yang mau nuker anaknya dengan dia? Tukar tambah, tukar tambah. Insya Allah bapaknya gak bakal redo ya. Sebelum saya panggilkan bapak ibunya, ini keluarga Masya Allah. Ini keluarga bukan keluarga orang susah. Keluarga orang adaan makmuman. Ya. Keluarga orang cukupan. Alhamdulillah, selama ini kita mengenal stigma. Kalau ngapal Quran, mesti dia orang susah. Ya kan? Padahal sebenarnya, buka mata. Allah betul-betul menghadiahkan Quran ini buat siapa saja. Gak ada cerita orang miskin kalau dia ngapal Quran. Maksudnya gimana? Apakah penghafal Quran harus kaya? Bukan. Dengan ngapal satu ayat saja, dia sudah jadi orang kaya. Apalagi yang lebih besar daripada Allah menghunjamkan di dada kita semua Al-Quran walau ayatan. Maksudnya begitu. Nah, sebelum saya panggil kedua orang tuanya, saya lihat ada yang beda nih. Oh, ada yang pakai baju tentara nih. Yuk, maju aja deh. Saya kedatangan teman seperjuangan ya. Oh, saya emang dari marinir. Ya, emangnya enggak lihat badan saya apa? Badan saya kecil begini maksudnya begitu. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Sigit ini dengan Pak Sis, ini orang lamanya Darul Quran. Bisa cerita sedikit? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya, ini orang pada bingung. Kok pakai seragam ke sini ya? Habis ronda apa gimana? Dapat perintah dari komandan. Oke. Okay. Untuk mengundang Ustadz Yusuf Mansur untuk memberi tausiah perkawinan putri dari Letnan Jenderal Marinir Sabjen Nurdin. Kirain mau ngapain? Iya, kalau ngundang ya. Aduh. Saya udah lemas duluan dengernya. Terusin dulu deh, terusin. Terus. Jadi beliau mengharapkan Pak Ustadz Yusuf Mansur memberi ceramah kepada perkawinan putra-putrinya tanggal 26 di Gedung Bia Cukai, Jakarta Timur. Iya, lengkap banget ya. Pemirsa, saya kalau buat tausiah maya udah ampun duluan lah. Udah ampun lo. Izinin saya ngatur jadwal bentaran. Kalau enggak emang berantakan nih. Saya sama orang tua ya pernah satu tahun ketemu orang tua tidak lebih dari 10 kali. Dulu waktu orang tua saya meninggal yang ayah tiri ya. Sampai saya dipukulin sama adik saya. Dibilangin ayah sakit enggak mau datang. Bagaimana kita mau datang? Kita lagi berhadapan dengan 5.000 orang, dengan 1.000 orang, dengan 10-20 orang. Nah itu kemudian mengubah sedikit anuah saya, jadwal saya rem dikit lagi, hingga kemudian kita menyiapkan. Ini Pak Sigit, Pak Sis. Alhamdulillah kemudian kita ngerubah sedikit strategi dakwahnya. Kalau tadi strategi dakwahnya kita datang kemana aja diundang, sekarang kita aturin. Kita ada layer 2, layer 3, kita ada pasukan nih, yang kemudian kita terjunkan ke sana kemari. Saya ngajarin mereka, kemudian mereka ini keluar, terbang sana kemari. Termasuk santri-santri saya suruh dia pada keluar. Menyapa kemudian jamaah-jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Pak Sigit, Pak Sis, kita juga membuat MDN. Majelis Duha Nasional. Itu sebagai sebuah majelis mandiri. Di mana jamaah bisa menikmati tausiah saya tanpa perlu mengundang saya. Kok bisa? Iya, karena pakai DVD. Iya, emang benar. Kumpulin tetangga kanan kiri, nggak usah pakai tenda, nggak usah nyiapin makanan minuman, dah siapin aja TV-nya sama CD-nya. Nah, kemudian order dah tuh DVD MDN-nya lewat web atau lewat langsung telepon. Kemudian tuh DVD dikirim dah tuh saban Jumat sore, Sabtu paginya stylin. Jadi nggak kudu ada saya, insya Allah kita kemudian bisa keliling kesana kemari. Kemudian kita bikin juga rumah tahfiz. Metodenya kita suntik, rumah tahfiznya jalan. Sehingga tidak kudu saya ngajarin Quran, Al-Quran tetap berjalan kesana kemari. Gitu Pak Sigit. Pak Sigit, Pak Sigit dulu kan bantuin Darul Quran ya? Betul Pak. Iya. Pak Sigit boleh cerita? Kebetulan saya beserta rekan-rekan saya mendapat kehormatan dari Ustadz Yusuf Mansur untuk membina, mendidik PPPA untuk mendisiplinkan mereka. Jadi santri-santri mereka kita ajari PBB, kita ajari kedisiplinan peraturan dinas dalam. Jadi bagaimana cara mengatur pakaian, bagaimana cara mengatur sandal, sepatu, segala macam yang bersangkutan adanya di dalam asrama. Itu yang saya ajarkan. Mas subhanallah nih, dengan ada 4 orang pasti seperti itu ya. Ada 4 orang dari marinir yang kemudian ditugaskan di pesantren untuk membuat anak-anak menjadi disiplin. Saya pengen santri-santri saya tidak seperti saya. Jalannya kudu beda, jalannya kudu ngebut. Ya, gitu. Kemudian dihitung sama beliau, dihitung berapa menit dia kudu mandi, berapa menit ngelipat pakaian, berapa menit sampai ke masjid. Alhamdulillah, anak-anak pada ampun-ampunan dilatih sama dia. Tapi hasilnya, subhanallah. Sampaikan ke Pak Jenderal, saya bersedia hadir. Asal seluruh marinir bersedia didorong untuk menghafalkan surah Al-Mulk. Insya Allah, akan saya sampaikan. Insya Allah, banyak yang bisa menghafal. Bisa? Saya sih gak bisa, tapi yang lain banyak. Maklum, baru bisa belajar agama, Pak. Iya, iya. Insya Allah, nah, kemarin kan saya cerita, ya, kepolisian beres tuh. Tinggal masalah waktu. Kepolisian, Polda Metro Jaya, dan insya Allah kemudian kita tembusin ke Kapolri, tembus. Kita berdoa bersama yuk. Mudah-mudahan SBY bersedia saya hubungin, bisa saya hubungin, untuk kemudian setoran di sini. Ya, SBY nih, ya, ini pengikutnya suka salah sangka nih. Saya kalau ngomong tentang SBY disangka ngomongin. Padahal kita doain dia ya kan. Kadang-kadang saya di SMS nih sama fansnya SBY tuh. Oh saya jangan gitu dong sama presiden. Emang apaan emang gue tiap hari doain kok. Ini kayak begini ya. Disangkanya saya ngeledek dia. Padahal ini kehormatan buat dia. Kalau dia mau datang ke sini nih. Masya Allah. Indonesia ngelihat nih. SBY ngaji. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, sebelum sampai ke SBY, kita kelarin marinir dulu, ya gak? Insya Allah, matur salam saya, hormat saya kepada beliau. Insya Allah saya bersedia hadir. Asal saya bilang, beliau berkenan membantu gerakan Indonesia menghafal. Dan saya mendengar bahwa marinir sekarang ini dan tentara-tentara ini beda, Bu. Beda, Pak. Dengan krisis global ini kali ya, semua orang memang seperti ada kekuatan yang dahsyat yang menarik kita semua menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk marinir-marinir kita ini. Kita doain semua prajurit di seluruh tanah air kita, termasuk yang sedang bertugas di Lebanon atau bertugas di negara-negara lain dan termasuk yang bertugas di perbatasan-perbatasan, agar Allah jaga keluarganya, agar Allah makmurkan rezekinya, amin. Agar Allah sehatkan badannya, amin. Agar Allah anggap perjuangannya sebagai jihad fisabilillah, menjaga negara yang kita cintai ini, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lil 'alamin. Silakan yang mau lewat, lewat dulu. Alladzi khalaqa. Berantakan. Ingat caranya, sepotong sepotong. Ikutin aja dulu, kalem, belajar mah kalem. Ibu ingat, bapak ingat ketika belajar pertama kali nyetir mobil, diomelin pak, kalau kita langsung ngebut. Kalau sudah bisa pelan, ngebut bisa. Gitu. Belajar ngerem dulu. Alhamdulillah pak, dari tadi sih ngerem terus nih. Agak berani jalan. Alladzi khalaqa. Lihat tangan saya, kalau begini, bapak-bapak. Kalau begono, ibu-ibu. Alladzi khalaqa. Alladzi khalaqa. Yeah. Yang diajarin kan baru alladzi khalaqa. Satu, dua, tiga. Alladzi khalaqa. Alladzi khalaqa. Sab'a samawatin tibaqa. Ke Kenapa saya ngajar pelan-pelan begini? Supaya ibu dan bapak serta pemirsa yang dirahmati Allah bukan sekedar dapat hafalannya, tapi dapat zuknya, dapat lagunya, dapat nagomnya, supaya kita dicintai sama Al-Quran. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi alladzi khalaqa. Ini gurunya suaranya udah kayak begitu, susah dirubahnya. Inilah kenapa orang jadi cepat hafal, karena ada lagu-lagunya. Kita panggil sebentar ya, ayah dan ibunya dari Habib Fahmi Namira. Silakan Bapak Ibu ke panggung. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, barokah betul. Sini, sini, maju sini. Mau tanya dikit, bagaimana proses Ananda ini bisa menjadi penghafal Al-Quran? Tadinya kami mencari guru yang bagus ya untuk mereka bertiga. Saya minta mendidik mereka supaya dia bisa mengaji dengan bagus. Deketin. Setelah mereka bertiga ngaji dengan bagus, gurunya bilang, "Bu, ini anak-anak coba dihafalkan Al-Quran." Kebetulan ada guru dari Malang. Ada hadisnya yang mengatakan bahwa kalau punya anak hafal Quran, bisa mengangkat, membuat istana untuk orang kedua orang tuanya di surga. Terus ketika meninggal tidak dihisab, karena dipakaikan baju oleh Allah, baju surga, sehingga dan mengangkat 7 orang anggota keluarganya ke surga, dari neraka ke surga. Itu yang saya tahu. Motivasinya. Ya, sehingga saya memotivasi untuk anak 3 ini menghafal Quran. Sekolahnya di mana? SD Muhammadiyah 3. Oh. Kalau ngajinya? Ngajinya di Raudhatul Quran. Raudhatul Quran. Quran. Ibu bapak ini di Bali loh. Di Bali ya. Jadi kalau ibu-ibu bapak pergi ke Bali, ya, itu di mana lokasinya? Monang Maning Denpasar. Monang Maning Denpasar. Oh, kayak nama Tegal ya. Monang Maning ini. Iya, iya, iya, iya. Ada kawan-kawan Habib Fahmi yang seperti ini lagi? Ada. Ada. Coba saya pengen ngobrol sama Bib. Emang senang sama Quran? Senang. Senang. Ya. Seberapa senang? Cita-citanya apa, Habib? Menghafal Al-Quran. Cita-citanya menghafal Al-Quran. Jadi dokter apa gitu enggak? Enggak, susah. Susah. Waduh. Ya, ya, ya, ya. Yuk, kita berdoa ya. Buat Ananda bertiga. Dan kita berdoa buat semua anak-anak kita. Dan termasuk anak-anak pemirsa semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah ketuk hati kita, agar mendidik anak-anak kita bukan cuman urusan dunianya. Saya sering diomongin sama saya punya orang tua zaman dulu. Ya, jangan cuman rajin kursus, tapi rajin juga ngaji. Jangan khawatir sama rapot yang jelek doang, tapi rapot kehidupan yang harus kita lebih khawatirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Rahmanirrahim. Salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Perbaikilah anak keturunan kami, ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang saleh salehah. Jadikanlah anak-anak kami bagus dunianya, tapi cantik akhiratnya, ya Allah. Bagus akal pikirannya, tapi halus hati dan pekertinya. Ya Allah, jadikan Al-Quran ada di hati, dada dan pikiran anak-anak kami, ya Allah. Jadikan juga kami orang-orang tua yang juga mau mulai menghafalkan Al-Quran, walau satu ayat, walau satu Al-Qur, walau satu surah, ya Allah, agar kami bisa menghadapmu dengan membawa setoran hafalan Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah 3 anak di belakang saya ini dan seluruh anak-anaknya jamaah yang dirahmati Allah, agar menjadi anak-anak yang bisa menyelamatkan kami orang tuanya, ya Allah. Agar ketika kami nanti wafat, yang mengazankan kami adalah anak-anak kami, ya Allah. Agar ketika kami wafat, yang mengajikan kami anak-anak kami, ya Allah. Agar ada yang mendoakan kami ketika kami sudah kesepian di alam kubur. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang tua yang malah dialiri kemaksiatan oleh anak-anak kami. Lindungi kami semua, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna walikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa 1 menit menjelang kita akhir. Betul loh ibu bapak yang dirahmati Allah. Saya pernah datang ke salah satu layatan orang meninggal. Tiba-tiba terdengar suara Imam Sudais. Kok saya merasa aneh gitu. Kok ada Imam Sudais di tengah orang meninggal. Kagak taunya di atas jenazah itu dipasang MP3-nya Imam Sudais. Ini mayit nih belum dikubur. Mayit belum dikubur, sama tuh anak-anak dan keluarganya nih, ya, disetelin MP3, lalu ditaruh di atas dada bapaknya. Disangka dengan cara itu menyelamatkan bapaknya. Saya ngomel tuh. Kalau saya kan emang sering ngomel orangnya ya. Saya bilang, eh lu jangan layanin tamu deh. Lu pada jangan layanin tamu deh. Lu masuk tuh, bapak lu sendirian lu di dalam. Belum dikubur aja lu lupa. Apalagi lu udah dikubur punya bapak. Somelin pak, biarin deh saya. Akhirnya tamu-tamu tuh pada diam. Ini lagi saya gituin tuh. Ini tamu-tamu nih, takziah ngerokok terus saya bilang. Takziah ketawa ke TV. Takziah kok ketawa ke TV. Takziah kok ngerokok. Takziah mbok yang ngaji. Gara-gara situ, akhirnya haruslah dihormati oleh tuan rumah. Akhirnya tuan rumah lupa dan tidak sempat ngajin anaknya. Jangan sampai juga ibu dan bapak meninggal dunia yang ngegali kuburnya. Orang lain tanpa anak kita ikut ngegali. Waktu ayah tiri saya meninggal, saya kok ngegali turun. Nanti nih ya, begitu ibu dan bapak sudah dimiringin nih, terus diganjel pakai batu, kan penggali kubur ngomong begini nih, siapa dari ahli waris nih anak-anaknya gitu kan ya, yang mau nelkinin nih mayat, yang mau ngajarin nih mayat, jangan sampai kalimatnya begini, udah ente aja sekalian kan udah borongan. Astagfirullah, saya janji tuh, kalau anak saya begitu, saya minta time out. Saya mau naik lagi, mau saya cekek. Makanya pak, bu, insyap, insyap, insyap. Begin tuh anak kita ngaji. Supaya dia bisa ngedoain kita semua. Supaya dia bisa ngedoain orang-orang tua kita. Alias nenek-neneknya semua. Ya, jeda-jedanya. Baiklah, kalau saya tambahin lagi. Nih, lintas pagi gak nongol. Ya. Baik, kita terusin lagi hari Rebo besok. Pemirsa, yang pada bisa datang besok, datang dah. Saya bawa hadiah istimewa yang lain selain beliau bertiga. Insya Allah apa hadiahnya? Kita nantikan besok hari Rabu 4:30. Tetap dinikmati sedekah TPI. Ustaz Albar, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa rahmati Allah, setelah kita mengkaji ayat yang ketiga dari surah Al-Mulk, maka kita bisa memetik sebuah hikmah. Ternyata Allah lah yang menciptakan langit tegak tanpa tiang. Allah menciptakan segala-galanya tanpa cacat dan kita kembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian kita menjadi hamba-hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dirahmati Allah, kita akan jumpa kembali insyaallah besok Rabu di jam yang sama dan insyaallah Allah kasih kesehatan kita bisa datang ke Masjid Anida TPI ini. Yusuf Mansur, saya dan kru Nikmatnya TPI, Nikmatnya Sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.